Inilah akhir cerita kita. Setelah sekian lama kita bersama, kau hianati cintaku dengannya. Mungkin kau anggap dia lebih segalanya. Biarlah ku mengalah agar kau bahagia. Meski hati ini tak bisa menerima, selamat jalan sayang, semoga kau bahagia. Aku kan pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan sayang.